Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan, insya Allah langsung praktis ya. Tapi masih ada satu pertanyaan. Ini tadi sebenarnya ditanyakan ke saya waktu istirahat zuhur ya, tentang pengeluaran jin, tetapi dengan metode-metode yang ada beberapa metode-metode yang kurang syar'i dan juga patut untuk ditinggalkan. Tata cara mandian untuk mentalan gangguan penyediaan air. Coba antum baca. Menghalau gangguan. Tata cara mandian untuk menghalau gangguan. Satu, penyediaan air ruqyah untuk mandian, air biasa 3/4 ditambah air ruqyah 1/3 dan 7 helai daun bidara tumbuk lumat. Ini betul. Yang pertama betul. Ini mana yang nanya? Yang nanya mana? Kok enggak ada? Ini saya tahu orangnya, tapi mana? Ada? Ya. Betul nih, yang pertama betul. Penyediaan air ruqyah untuk mandi, air biasa 3/4 ditambah air ruqyah 1/3, 7 helai daun bidara tumbuk lumat. Oke lah, enggak masalah. Enggak masalah, yang pertama. Kedua, mandi biasa, ya betul. Ambil wudu oleh hadap kiblat, tidak harus. Tidak harus hadap kiblat. Tapi kalau mau hadap kiblat tak masalah. Salam kepada Rasulullah, mungkin salawat ya. Salawat ke atas Nabi boleh, sunnah. Atau assalamualaikum ya Rasulullah. Saya enggak tahu, pokoknya salawat ajalah, salawat Ibrahimiyah ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Berapa kali terserah, tak ada batas. Al-Fatihah, ya betul. Salam kepada Nabi Khidir, penjaga air. Ini juga enggak usah. Salam kepada Nabi Khidir, penjaga air. Ini tidak disyariatkan. Ya, enggak boleh. Enggak boleh malah ya. Enggak usah. Al-Fatihah lagi, surat An-Nas, kemudian berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengan keizinan dan kekuasaan-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sembuhkanlah penyakit Sipolan bin Sipolan. Fulan kali ya. Sekiranya ada gangguan jin dalam perbuatan manusia, kembalikan pada diri mereka sendiri dan permudahkanlah urusan dunia dan akhirat. Ini enggak masalah. Boleh aja doa semacam ini. Ini termasuk kategori ruqyah nomor berapa tadi? Tiga. Yang apa? Berdoa tidak menggunakan doa-doa yang maksur, tetapi isinya tidak menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah, hukumnya jaiz, boleh. Tapi tidak dianjurkan. Lebih bagus meruqyahnya dengan Al-Quran atau doa-doa dari Nabi. Ini boleh, boleh doa semacam ini. Jirus, tirus, apa nih? Jirus ya, jirus kanan, siram kanan 3 kali, kiri 3 kali, tengah 3 kali, boleh lah, nggak masalah. Ini masuknya ranah tajribi, boleh-boleh aja. Membaca tasbih semasa menyiram ya, menyiramkan air ke badan, boleh. Mau baca tasbih, mau baca tahlil, tahmid, silahkan. Tapi tidak dikhususkan ya, boleh baca apa saja. Baca Al-Quran silahkan, hafal Quran, baca sambil disiramkan, boleh afdol. Baca tahlil 3 kali, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak disyaratkan 3 kali, cuman nah masalah lah. Jangan, asal jangan ada bilangan tertentu ya, la haula wala quwata illa billah semasa menyiram. Oke, nah masalah. Ini termasuk zikir yang dibolehkan untuk meruqyah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sambil disiram air minuman, diminum 3 teguk. Boleh, boleh aja. Menyapu minyak kasturi ke ibu jari, tangan dan apa nih? Dicalut. Calit. Calit apa? Oh, dikinin. Dikening. Telinga, leher, lipatan tangan dan pusat. Ini betul. Kalau yang kasturi-kasturi gini boleh. Boleh ya. Ya semacam ini. Cuma yang jadi masalah tadi yang salam atas Nabi Khidir dan lain-lainnya. Sama apa tadi? Hadap kiblat enggak disyariat, enggak jadi masalah, boleh kemanapun pun kiblat ya enggak bagus itu. Tapi ke Nabi Khidir jangan. Itu aja. Sudah ya, cukup. Caranya bisa dipraktekkan dengan kasturi atau minyak wangi yang lain. Asal non alkohol ya. Di ruqyah minyak wanginya, parfumnya di ruqyah dioleskan di kening, bisa di sini apa? Bawah hidung, di telinga, di lipatan tangan, pusat, boleh. Boleh semacam itu. Di sendi-sendi ya. Baik, kita langsung praktek. Ini ada clip on ya. Saya mau minta satu orang ke depan dulu. Siapa lo? Nah, itu. Tapi ini bisa dipegangin. Apa? Kantong. Pokemon. Ini saya mau sambil berdiri ya, untuk mempermudah, dan memang jadi ciri khas kami. Lumayan. Soalnya, kenapa kok sambil berdiri? Bapak ada kesana ya? Posisi yang semacam ini bagus dan sangat ideal untuk merukyah dan menerapi. Karena peredaran darah itu tak ada yang tertekuk, terlibat. Ya, selain itu, ini posisi siap. Sehingga akal itu masih bisa dia jaga. Dan ini posisi yang menyiksa, jikalau di sini itu ingkar. Posisi yang menyiksa. Orang yang ada gangguan, berdirikan. Dia gak akan kuat lama, gak akan bertahan lama. Kalau jatuh, berdirikan lagi. Jatuh, berdirikan lagi. Dia akan minta ampun kesakitan dan keluar dengan sendirinya. Dan bagi manusia, insya Allah posisi semacam ini bisa jaga pasien mati dalam keadaan yang sadar. Pertama, sama seperti tadi, kita kombinasi semuanya dengan mendekatkan tangan kita ke mulut, baca basmalah, tiup dulu, atau baca bismillah dulu baru tiup, bisa. Usap sampai hangat ya. Yang jelas jangan sampai keluar asapnya. Sudah, yang gosok yang berukyah. Jadi nanti yang berukyah di mata. Lalu kemudian usap titik kahil. Tahu ya, ada praktisi hijamah di sini. Nah, ini kahil. Titik 72 penyakit. Lalu usap. Oh, mohon maaf. Usap sampai bawah tulang punggung bawah ya. Usapnya yang kencang. Satu, dua, tiga. Jadi jangan gini. Itu nyuruh tidur. Oke, ada salah lagi. Sambil baca ya, seperti tadi hadis yang sudah kita sampaikan. Adhibil ba'sa rabban nas, isfi fulan bin fulan, boleh? Atau isfi anta syafi la shifa illa shifa usifa'an la yuqadiru saqaman. Atau pakai bahasa yang bisa dipahami, ya Allah, hilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saudaraku ini. Gangguan-gangguan jin yang menimpanya, media-media sihir kalaupun memang ada, ain yang hinggap di tubuhnya, hilangkan ya Allah. Sambil diusap, sambil niat, ya seakan-akan kita membuang sesuatu. Oke. Setelahnya, ini posisi pasien pejam matanya. Tangan jangan begini. Jangan gini, Pak. Jadi harus samping kanan dan kiri. Jangan begini, harus gini. Matanya pejam. Tangan sisi. Iya, begitu. Nanti bisa gini ya posisinya. Gini. 1 2 3 4 5 atau melawan saya pegang kepalanya atau di pelipisnya matanya sama ditengkuk. Kalau seperti ini kebanyakan jatuh, tangkap, ditangkap. Nah, kita nggak mengendaki jatuh, kita pengennya dengan cara dirupukkan, disucikan. Sini Pak, entar dulu kita mau rukyah dulu ya, sambil disucikan. Ini kita bacakan Fatihah 3 kali. Setelah selesai dirukukan. Rukuk. Posisi semacam ini kan bagus untuk kesehatan pencernaan, reproduksi, terutama rahim bagi wanita. Maka orang yang memang ada gangguan di rahim, ketika mau dirukukkan tidak mau dia, tak mau. Mesti melawan. Melawannya memang enggak. Ada yang frontal, ada yang nahan. Kalau sudah benar-benar rukuk, hancur. Ada di rahim. Setelahnya bacakan ayat kursi. Al-Kafirun, Ikhlas, Falak, An-Nas. Lalu bacakan ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah itu apa aja? Banyak. Kalau yang biasa saya baca surat Fusilat ayat 30 berapa itu? Pokoknya lembar pojok. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, itu yang paling akhir. Wa min ayatihi gimana? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Wasjudulillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kenapa saya pilih ayat ini? Di situ tersambur ya perintah Allah bagi kita ketika kita diganggu oleh setan, hendaknya kita minta perlindungan sama Allah. Setelahnya tentang bintang, bulan dan matahari. Ini termasuk adawratul falakiyatu lisihri. Metode sihir paling tua di muka bumi ini adalah metode menggunakan bintang-bintang dan planet-planet. Bulan dan matahari salah satunya, bisa dilihat dalam surat Al-An'am nanti. Ya, habis itu fa in istakbaru falladzina inna rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun sujudkan. Kita aja nanti yang menyujudkan kitanya. Ini kombinasi antara rukyah dan juga sujud tilawah. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, sudah nanti dulu. Ketika anak Adam sujud saat dibacakan ayat-ayat sajdah, iblis itu lari sambil berkata, "Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah." Dia nangis, bukan hanya sekedar lari. Dia menangis, berkata, meratap, menyesal. Anak Adam disuruh sujud, mereka sujud, maka bagi mereka surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu falinnar, katanya. Aku disuruh sujud tapi aku membangkang, ingkar, maka bagiku neraka kelak. Itu kata iblis. Kalau iblis bos dari jin-jin jahat itu aja nangis lari, apalagi jin yang ada di dalam tubuh, dan itu bukan apa-apa dibanding iblis yang amat jahat. Dan rata-rata reaksinya akan keras. Kebanyakan. Mau coba? Coba. Kita mulai dulu ya. Tapi insya Allah bapak ini enggak ada. Nanti ini untuk praktek. Untuk praktek. Kondisi tadi setelah dilumpuhkan, kan kita masih pegang kepala, lepas kepalanya, tinggalkan kepalanya. Kita ubah posisi di arah kanan, pegang punggungnya. Saat sujud demikian, suruh sujud aja dulu, sama salah. Kita pegang di area di atas tulang ekornya. Di sini ya. Praktiknya mana ya? Ada loh kan? Persiapan aja.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر Semua jin yang ada di tubuh saudara dan saudariku yang ada di sini semua keluar. Semuanya keluar atau Allah akan binasakan kalian. Keluar semuanya. Baik yang diutus oleh para penyihir, yang masuk melalui ritual-ritual, yang masuk dengan keisengan, keluar semuanya. Di tubuh yang laki-laki atau di tubuh perempuan, keluar semuanya. Ke arah tengkuk bisa ditekuk sesekali pelan aja yang suka pusing ada di dada keluar ini di sini keluar semai ukhruju ya ada Allah ukhruju ya Allah keluar kalian musuh-musuh Allah diberikan, maka tak ada alasan lagi dakwah sudah sampai pada kalian keluar semuanya keluar keluar yang gak ada reaksi gantian balik yang tak ada reaksi, yang masih ada reaksi teruskan. Yang masih ada reaksi teruskan. Ayo keluar. Hari sudah bisa ya? Gantian, ayo. Ayo keluar. Ayo sendiri. Bisa kan? Fatihah 3 kali, rukukan, baca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Ya. Ayo. Fatihah, ayat kursi. Udah, saya bantu. Ayo semuanya. Saya masih sama ini. Dekatkan tangan di mulut. Baca bismillah 3 kali. Oh, belum selesai. Diselesaikan. Masih pusing? Siapa namanya? Pusing. Masih pening? Duduk. Jangan praktek lo. Ayo baca basmalah, usap. Di punggung. Oh, enggak masalah. Enggak apa-apa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. اخرج عدو الله روحك يا مسلم صلى الله روحك يا مسلم صلى الله. Sujudkan. Suruh tahan dulu. Suruh tahan dulu, apalagi yang ada reaksi. Suruh tahan. Suruh sujud, tahan sujudnya. Tak boleh. Apa namanya? Duduk dulu, yang ada reaksi. Baik, keluar, keluar, keluar. Di urutnya ini ya, agak nekan sampai ke arah tangkuk. Yuk. Cuma ya itu enggak bisa saya kirim ke luar negeri karena bentuknya cair. Itu insya Allah manjur sekali. Manjur. Apa? Manjur itu apa? Tahu manjur ya? Bagus, mujarab. Mujarab. Mujarab untuk gangguan, terutama untuk bapak ini ya, yang ada gangguan di dada, di kepala, di perut kayak tadi bapak itu. Bagus. Ini tata cara sekilas. Belum seberapa ya. Insya Allah mungkin besok kita akan lanjut lagi agar pembahasan lebih mendalam masalah sihir insya Allah. Adapun tadi yang masih ada reaksi, kalau mau dilanjutkan silakan setelah ini. Tapi kalau tak, ya besok. Mau dilanjut tak? Lanjut. Ibu, oh masih pingsan ya. Dua. Insya Allah setelah ini mungkin kita lanjut sebentar. Dan ini waktu bisa berapa ini? Setengah enam ya, setengah enam lagi, setengah jam lagi ya, setengah jam mungkin kita cukupkan ya, setengah enam lah cukup untuk apa namanya pelatihan. Adapun kalau misal mau benar-benar detail, mungkin bisa datang di Indonesia. Insya Allah kita detailkan. Nanti Januari akan kedatangan Syekh Abu Barok dari Jordania di Sentul ya, di Bogor. Kalau yang bisa hadir bisa hadir. Sentul Bogor. Oh, ada sentul juga. Ya, itu yang berkenan ya untuk hadir besok. Fusilat bisa, surat As-Sajdah bisa, A'raf di terakhir penutup surat A'raf bisa. Macam ayat-ayat tertentu yang berkaitan boleh kan? Boleh. Macam wa ayyuma isnana rabbatu anni. Boleh. Tidak masalah. Yang berkaitan. Cuma itu kan bukan buat sujud. Bukan ayat sajdah. Gimana? Sajdah bisa semuanya, bisa dari walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usahum 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan innam. Itu dari situ boleh. Atau dari qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Dari situ juga bisa. Boleh ya. Boleh itu bisa kan ya? Bisa bisa ular. Boleh itu. Kenapa? Satu surat boleh. Boleh, boleh Indonesia ya, boleh. Bisa, bisa. Boleh, boleh. Satu surat, cuma panjang. Kalau hafal alhamdulillah, kalau enggak ya pakai mushaf boleh. Boleh pegang mushaf. Ya seperti itu mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali kalau seharian ini banyak kata-kata yang tak bisa difahami. Mohon maaf, mohon maklumnya. Karena saya baru pertama kali ke Malaysia dan masya Allah antusiasnya luar biasa, nyatet semuanya. Ini jarang sekali saya lihat di pelatihan-pelatihan sebelumnya yang nyatet segini banyaknya, masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang sakit segera Allah sembuhkan, yang ada masalah juga Allah segera angkat masalah-masalahnya, Allah beri jalan keluar. Dan saya mohon maaf sekali, sekali lagi mohon maaf jikalau banyak salah kata, salah ucap, kata-kata yang mungkin tak bagus di Malaysia saya bawa. Ya lahum minkum, mungkin kita tutup ya kajian kita ini, kajian hari pertama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang masih ada tadi reaksinya keras, insyaallah kita lanjut ya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau lihat terapi silahkan. Syukur-syukur bisa langsung praktek. Besok jam 10 juga. Besok jam 10 ya. Jam 10 insya Allah.